Salam sejahtera para pendengar yang terkasih. Selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antiokhia yang didirikan oleh Pendeta Bikman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media. Untuk memperluas wawasan umat Tuhan, Pamah juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata. Dapatkan juga buku-buku karya Pendeta Bikman Sirait dan kaset khotbah yang sudah tersedia puluhan serinya. Semuanya dapat Anda peroleh di toko-toko buku Kristen di kota Anda atau agen Reformata setempat. Seluruh hasil keuntungan penjualan akan digunakan untuk membiayai pelayanan media dan pendidikan di pedesaan melalui Yayasan Mikah yang juga didirikan oleh Pendeta Bikman Sirait. Doakan pelayanan PAMA lainnya di stasiun radio di berbagai kota agar terus bertambah dan bertumbuh. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bikman Sirait. Selamat mendengarkan. Tuhan memberkati. Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kali ini kita akan memasuki masih pada tema besar Aku Seorang Kristen dalam konteks kelahiran baru. Saudara-saudara, kelahiran baru atau dilahirkan kembali, born again, adalah sebuah kata penting dalam iman Kristen dan merupakan inti dari kehidupan seorang Kristen. Ini menjadi penting karena ini menentukan starting point seseorang menjadi Kristen. Tanpa kelahiran baru, seseorang tidak mungkin menjadi Kristen yang sejati. Tanpa kelahiran baru, seseorang tidak akan memasuki pertobatan yang sesungguhnya. Nah, saudara, pertanyaannya adalah apakah makna kelahiran baru itu? Nah, kelahiran baru sesuatu kata yang sering kita dengar diucapkan oleh banyak orang. Mari kita pikirkan sama-sama, kita dekati apa kata Alkitab tentang hal ini. Nah, namun penting untuk kita pikirkan di dalam hal ini, kelahiran baru adalah suatu tindakan aktif dari Allah kepada manusia, di mana manusia betul-betul pasif karena dalam kondisi yang mati begitu ya, yang tidak bergerak, tidak bertindak apa-apa, kemudian dilahirkan kembali oleh kasih dan kuasa Allah, sehingga manusia yang dilahirkan kembali itu mempunyai kekuatan oleh anugerah Allah untuk menyadari keberadaan dirinya sekaligus berteriak ampuni aku, atau apa yang kemudian kita kenal menjadi sebuah pertobatan. Namun saudara, ini ada orang membuat menjadi sangat prinsip urut-urutannya, tetapi saya harap ini tidak menjadi perdebatan-perdebatan yang terlalu serius untuk kita bicarakan mana duluan harus bagaimana dan seterusnya. Nah, ini merupakan satu karya sempurna yang Allah kerjakan di tengah orang percaya. Makna kelahiran baru di dalam perjanjian lama. Apakah kelahiran baru sudah dibicarakan di dalam perjanjian lama? Karena kalau orang bicara kelahiran baru selalu mengacu kepada Yohanes pasal yang ketiga. Nah, saudara, penting untuk kita mengerti bersama bahwa makna kelahiran baru dalam perjanjian lama itu ada. Hanya saja bentuknya memang agak samar dan agak melebar dalam pengertian konteks umat atau nasionalisme. Dan juga memang berbicara secara pribadi. Nah, jadi di dalam hal-hal seperti ini kita harus melihat pendekatan di dalam perjanjian lama sebagai umat pilihan, yaitu keseluruhan umat Israel. Sementara dalam perjanjian baru dia sangat personal, ya, pribadi demi pribadi. Nah, di sini harus kita perhatikan sama-sama. Dalam Yeremia pasal 24 ayat ke-7 Alkitab mengatakan seperti ini. Aku akan memberi kepada mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku dan akunya akan menjadi Allah mereka. Sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Yeremia 24 ayat 7 ini melukiskan betul bagaimana kelahiran kembali. Yaitu Tuhan memberikan kepada bangsa satu hati yang mengenal Allah. Nah, ini yang disebut kelahiran kembali. Nah, tetapi kita melihat bagaimana bangsa itu akan kembali kepada Allah. Bagaimana bangsa itu akan mengenal Allah. Bagaimana bangsa itu akan bertobat. Nah, di ini dalam perjanjian lama, jadi jelas ada pemahaman tentang kelahiran baru, tetapi dalam bentuk umat. Jadi keseluruhan umat. Jangan lupa, saudara, perjanjian lama sangat representatif membicarakan umat Israel sebagai umat pilihan. Yang kemudian umat Israel sebagai umat pilihan, jadi pribadi-pribadi pilihan, itu di dalam perjanjian baru. Iya. Nah, jadi ini merupakan satu garis atau benang merah yang tidak boleh putus. Nah, bagaimana pula di dalam Yesaya pasal 57 juga dikatakan bagaimana pribadi-pribadi juga mengalami semacam satu kebangunan yang disebut kelahiran baru itu. Yesaya 57 ayat 15 bunyinya seperti ini. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayan untuk selamanya, dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayan di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati. Untuk menghidupkan semangat orang yang rendah hati, dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Nah, tetapi di sana ada satu istilah-istilah, menghidupkan semangat orang yang rendah hati atau yang remuk gitu ya. Lalu dikatakan menghidupkan hati orang-orang yang hancur atau yang remuk. Nah, jadi kalau kita melihat di dalam bagian-bagian seperti ini, munculnya suatu kelahiran kegairahan kembali bagi mereka. Tetapi sekali lagi, agak samar. Ya, agak samar. Sehingga pada waktu dibicarakan kepada orang-orang Israel yang sudah dipilih oleh Tuhan menjadi umat Tuhan, ada satu kegerakan kebangunan pada kehidupan mereka. Nah, jadi di sini saudara yang kekasih, benang merah tentang kelahiran baru ya, yang membawa orang pilihan dari dosa, yaitu keterpisahan dari Allah, untuk bertemu dan bersatu dengan Allah Sang Pencipta, ini tampak jelas. Nah, di dalam perjanjian baru kemudian semakin jelas lagi, walaupun juga dia membicarakan semacam bentuk atau pola yang bersifat personal pada saat itu, juga seringkali dikaitkan dengan kedatangan Tuhan kembali ya, dengan suatu eskatologis begitu. Nah, kelahiran baru di dalam konteks PB yang tampak begitu clear memang bermuncul dalam berbagai istilah berbeda, namun pada arti yang sama. Di dalam Titus pasal 3 ayat 5 misalnya, maka Alkitab mengatakan hal seperti ini. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya, permandian kelahiran kembali. Dalam Kolose pasal 3 ayat 10 disebut manusia yang baru. Ya. Yohanes pasal 3 ayat 3 menyebut dilahirkan kembali. Yohanes pasal 1 ayat 13 diperanakkan. Nah, diperanakkan, dilahirkan kembali, permandian kelahiran kembali atau manusia baru muncul menjadi satu kata yang mengatakan atau menggambarkan manusia yang dilahirkan kembali. Sehingga manusia yang dilahirkan kembali ini adalah manusia-manusia yang kemudian mempunyai sebuah pengharapan untuk hidup di dalam Tuhan. Nah, orang-orang yang dilahirkan kembali selalu mengacu kepada apa yang saya sebut tadi, pertobatan. Sehingga orang-orang yang dilahirkan kembali dalam kondisi yang pasif tadi menjadi hidup di dalam Tuhan. Nah, orang yang sudah dilahirkan kembali itulah yang mempunyai kesadaran akan keberdosaan, sehingga melahirkan sebuah pengakuan. Aku berdosa. Kemudian dia mengalami pertobatan yang indah di dalam hidupnya. Nanti sesudah dia bertobat, dia mempunyai satu status hidup yang baru. Nah, jadi kelahiran kembali atau kelahiran baru itu mutlak dikerjakan oleh Allah yang hidup. Ya, enggak ada yang namanya bayi mau dilahirkan dia ngatur gitu ya. Mamanya yang memberi semua kemungkinan. Ya, mama tidak memerlukan kerjasama dari sang bayi karena bayi terbentuk di dalam rahim itu karena pembuahan. Nah, jadi enggak ada bayi punya inisiatif awal begitu ya. Gambar ini harus clear juga bagi kita. Nah, begitu juga di dalam kelahiran kembali. Enggak ada kita punya inisiatif ingin dilahirkan kembali begitu tidak. Tetapi itu anugerah Allah yang bekerja. Nah, karena itulah kelahiran kembali di dalam hidup kekristenan yang membawa seseorang kepada pertobatan harus betul-betul disyukuri kepada Allah yang hidup. Karena hanya Allah yang memungkinkan, karena hanya Allah yang bisa mengerjakan itu di dalam kehidupan kita. Jadi, di sini kita melihat saudara, kelahiran baru yang mengacu kepada pertobatan seseorang secara personal untuk memberikan dia suatu status nanti umat pilihan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Pertobatan yang kemudian melangkah membawa dia kepada hidup yang baru. Nah, jadi saudara, bedakan kelahiran baru dengan hidup yang baru. Nah, nanti kalau hidup baru itu status, kamu sudah hidup baru, bukanlah hidup yang lama begitu ya. Sehingga itu harus diisi, yaitu kelahiran baru diisi dengan satu pola hidup yang baru ya. Nah, kelahiran baru diproklamirkan dengan pertobatan. Nah, ini harus jelas bagi kita ya. Nah, saudara-saudara, makna kelahiran baru bagi kita apa? Ini pertama kita harus mengingat, makna kelahiran baru itu adalah hubungan seseorang dengan Tuhan yang diperbaharui sehingga menciptakan hubungan yang personal. Artinya begini, pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, manusia terpisah dari Allah. Nah, waktu manusia terpisah dari Allah, manusia sudah mati. Waktu manusia itu mati, maka disebut dia dikuasai oleh dosa, dikuasai oleh si setan, oleh si jahat. Ya, tidak ada hidup pada dia. Yang ada adalah kebinasaan. Dia terpisah dari Allah. Tetapi kemudian oleh cinta kasihnya, oleh kemurahannya, Allah menyatakan kasihnya. Sehingga kita yang mati itu dibangunkan kembali, dibangkitkan oleh kebangkitan kuasa, kebangkitan Kristus. Nah, waktu kita dibangkitkan itu dilahirkan kembali. Tetapi sekarang kita lahir bukan karena keinginan seorang laki-laki atau seorang wanita. Kita lahir bukan lagi karena gairah manusiawi. Tetapi kita lahir karena kasih dan kuasa ilahi. Ya, sehingga seseorang dilahirkan kembali oleh kuasa Allah. Nah, itu sebab Allah yang aktif di sana. Karena manusianya udah binasa sih. Udah mati. Jauh terpisah dari Allah. Mau apa lagi? Tidak punya keinginan kembali pada Allah. Keinginan manusia berdosanya satu. Yaitu keinginan yang menuju kepada kebinasaan. Nah, jadi hubungan tadi dirubah menjadi satu hubungan yang indah. Yaitu hubungan permusuhan menjadi hubungan persekutuan. Nah, disitulah untuk masuk ke dalam itu seseorang harus dilahirkan kembali. Bukan oleh keinginan manusia, tapi oleh ketetapan dan kedaulatan Allah. Yang kedua, saudara, makna kelahiran baru itu harus kita pahami, yaitu sebagai sebuah proses pertobatan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, seperti sudah saya katakan tadi di depan. Ketika seorang akan bertobat, dia hanya bisa bertobat kalau dia sudah dilahirkan kembali oleh kasih dan kuasa Allah, lalu dia mengatakan pertobatannya. Maka pada waktu betul-betul Allah melahirkan dia kembali, sesudah dia lahir kembali, lalu dia mulai menyatakan pertobatannya. Nah, jadi jangan lupa, itu sebab Paulus mengatakan, jikalau kita percaya, jikalau kita boleh selamat karena percaya, itu bukan usaha kita, itu bukan kehebatan kita, itu hanya semata-mata anugerah Allah. Jangan ada yang besar kepala, jangan ada yang terlalu sok tahu gitu ya, sombongnya luar biasa. Hati-hatilah, itu anugerah Allah yang harus disyukuri. Kembalikan kepada kemuliaan Tuhan, tunjukkan di dalam kehidupan. Nah, oleh karena itu, ini harus hati-hati sekali kalau Anda melayani orang lalu bilang, wah, dia bertobat karena pelayanan saya. Ya, dengan pongahnya mungkin Anda berkata, saya memberitakan ini pada dia sehingga dia begini, begini, begini, begini. Ya, saya betul-betul mengejar dia terus sehingga dia bertobat. Nanti dulu saudara, Anda salah kaprah. Bukan Anda. Ya, sekali lagi bukan Anda. Kelahiran baru yang dikerjakan Allah pada diri seseorang membawa dia kepada pertobatan, merespon berita yang disampaikan, merespon firman yang disampaikan. Tetapi jangan lupa, respon itu tidak akan pernah ada jikalau dia belum dilahirkan kembali oleh kedaulatan kasih Allah. Ini jadi penting bagi kita. Ya, karena itulah anugerah semata yang Allah berikan. Sola gratia, hanya anugerah yang dikumandangkan oleh para reformator. Kiranya menjadi semangat juga di dalam hidup kita. Dan karena gratia itu diberikan, kelahiran kembali itu dianugerahkan. Bukankah seharusnya hidup kita hidup yang memuliakan dia? Oleh karena itulah kelahiran baru sebagai satu alur, satu awal untuk memasuki satu status hidup yang baru. Bukan lagi hidup yang bergelimpangan dosa. Ya, ini menjadi satu rasa syukur karena kebinasaan, karena kehancuran telah berubah menjadi keselamatan. Rata tangis telah berubah menjadi kesukacitaan karena Tuhan. Nah, Tuhan Yesus pada waktu dia mati, maka disebut kita mati bersama dengan kematiannya, bangkit bersama dengan kebangkitannya. Maka disitulah gelora, sorak-sorai sukacita dilahirkan kembali itu terjadi. Kuasa yang membangkitkan itu, membangunkan, membangkitkan, memberikan kekuatan, memberikan kesadaran untuk seseorang menyatakan pertobatannya. Aku berdosa. Oleh karena itu saudara, tidak ada kesadaran akan pertobatan kalau tidak dilahirkan kembali. Dan tidak ada kelahiran kembali jikalau karena bukan anugerah Allah semata. Jikalau karena bukan kedaulatan kasih dan kuasanya. Karena manusia pada jalannya hanya menuju kepada kebinasaan dan kehancuran. Karena itu syukurilah anugerah Allah. Hiduplah seperti apa yang Allah mau. Jangan seperti apa yang Anda mau. Jangan berbuat seenak perut kita dalam hidup ini. Nanti dulu, ketika Anda percaya sungguh kepada Yesus Kristus, Anda tidak menjadi milik Anda sendiri. Sekarang kita menjadi miliknya. Ya, hidup kita berikan kepada Dia. Nah, jadi kalau kita melihat bagaimana rangkaian benang merah kelahiran baru dari perjanjian lama yang masih agak samar menuju kepada perjanjian baru yang begitu clear di dalam hubungan pribadi seseorang dengan Tuhan yang hidup, sehingga kelahiran baru itu membawa dia digaransi di dalam hubungannya dengan Tuhan, bahkan untuk menuju kepada kekekalan ketika Tuhan datang kembali. Nanti di sana ada satu pemeliharaan yang utuh, yang akurat, yang Allah kerjakan bagi setiap orang yang percaya kepada dia. Jadi saudara yang kekasih, membicarakan kelahiran kembali itu bukan upah karena kelayakan kita, tidak. Membicarakan kelahiran kembali, itu bukan karena Anda rajin ke gereja, ya enggak lah. Ya, Anda enggak pengen ke sana. Kalaupun mungkin Anda seorang yang belum bertobat ada di gereja, bukan karena ke gereja Anda dilahirkan kembali, tidak. Ya, mungkin ke gereja itu sudah semacam satu tradisi, sehingga kelahiran kembali harus dipahami betul bagaimana Allah bekerja secara personal kepada seseorang untuk membawa orang itu kepada pengenalan pemahaman iman yang sejati, sehingga dia tidak terperangkap pada jejak dan perangkap si jahat, si iblis itu. Jadi saudara, kelahiran baru mempunyai makna yang sangat mendalam di dalam kehidupan orang percaya. Kelahiran baru merupakan starting point kemenangan bagi orang berdosa yang ditebus oleh kemurahan anugerah Kristus. Maka kelahiran baru awal kebangkitan, di mana seseorang punya satu paradigma yang baru. Ha, ini baru satu paradigma yang pas. Banyak orang pakai istilah paradigma hanya menyangkut kepada cara pandang. Padahal paradigma bukan hanya termasuk pada cara pandang, ya, tetapi juga menyeluruh kepada substansi kehidupannya, gairah dan spiritnya. Nah, kalau orang sudah dilahirkan kembali, itu betul-betul brand new begitu ya. Karena yang dulu dosa sekarang suci, yang dulu jelek ya sekarang menjadi baik, yang dulu berontak sekarang menjadi taat. Kelahiran kembali yang dulu tidak sadar sekarang mempunyai kesadaran keinsafan akan dosa. Nah, oleh karena itu, ini menjadi perenungan yang serius bagi kita. Pada kesempatan ini, saya kira kita perlu untuk merenung bersama-sama dalam kehidupan kita. Kita evaluasi, kita perhatikan. Jangan-jangan kita adalah orang-orang yang sebenarnya belum mengalami satu kelahiran kembali di dalam hidup kita karena hubungan yang tidak sehat dengan Tuhan. Kalau Tuhan bermurah hati dan Tuhan berbicara di dalam hatimu, saya berharap saudara peka untuk mendengarkan suara Tuhan. Saudara peka untuk memperhatikan uluran tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Jika dia berkenan membawa engkau kepada kelahiran kembali, menjadi satu pengalaman yang baru untuk kembali bersukutu, untuk kembali hidup takut akan dia, jangan keraskan hatimu. Jangan bilang, oh saya gengsi dong. Oh jangan bilang saya orang pangkat. Jangan bilang saya pejabat. Jangan bilang saya kan bukan Kristen. Tidak. Siapapun engkau, jika Tuhan bermurah hati padamu, bersyukurlah, bukan gengsilah. Malu-maluin amat. Siapa kita di hadapan Allah? Karena itu demi Tuhan yang hidup, biarlah setiap orang yang disentuh oleh cinta kasihnya, setiap orang yang digairahkan kembali di dalam hidupnya, sehingga dia boleh memperoleh kelahiran kembali, biarlah diperolehnya di dalam rasa syukur dan takut akan Tuhan. Dan kiranya itu boleh membawa dia untuk memasuki hari-hari yang sesuai dengan kehendak Tuhan, menjadi seorang Kristen yang sejati, yang mempunyai kemenangan di dalam kehidupannya, menjadi seorang Kristen sejati, menyongsong hari-hari ke depan sana. Kalau Anda sudah menjadi Kristen dan yakin sudah dilahirkan kembali, pertanyaan yang sangat serius yang perlu Anda jawab, apakah hidup Anda sudah berbuah sebagai satu hidup yang baru karena sudah mengalami kelahiran yang baru, pertobatan yang sejati? Jawabannya ada pada Anda. Jawabannya ada di hati Anda. Masuki kehidupan, jalani kehidupan dengan terus melihat, dengan terus mengevaluasi di mana kita berdiri saat ini. Kiranya Tuhan menolong kita, Tuhan membimbing kita supaya kesadaran itu utuh menjadi kemenangan dalam hidup kita. Amin.